السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Tafsir Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran ayat ke-14. Nah, silakan baca. Pak Edi, baca Pak Edi. Nah, maksud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah untuk manusia kesenangan pada keinginan akan kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang banyak, yang bertumpuk dari dahabi, dari emas, wal fidzati perak, wal khairil musawwamati, dan kuda yang indah sih, yang wal anami ternak, wal hars dan tanaman. Dalika mataul khayati dunia, itu adalah tempat kesenangan di dunia. Allahu dan di sisi Allah ada tempat kembali yang bagus, yang baik, yang baik ya. Ini ya tafsirnya, husina linasi hubus sawati. Di irab dulu ya. Maksudnya apa? Irab dulu ya. Juyina linasi juyina fi'il madhi majhur linasi jar majhur hubus sawati hubus sebagai naibul fa'il daripada juyina tadi asawati mudhaf ilai minan nisa'i jar majhur wa harfu atfin wal banina ma'tuf wa huruf al-adfin al-qonatiri ma'tuf al-muqontoroti mudhaf ilai minadzah mudhaf ilai na'at na'at minadzah bijar majrur minad ya wa harfu adfin al-fidhulti ma'tufnya wa harfu adfin al khayli matufnya al musawwamati naat tadi sebut naat wal anami wa al wawu sebagai al wawu harfu atfin anami matuf wal wa al wawu harfu atfin al hars matuf dalika mubtada mata dari kaisim isyara ya Ustaz ya, mataul khayati dunia, mataul sebagai khobarnya ya, al khayati mudhaf ilai ad dunia naat ya naat ya. Al wawu harfu atfin Allahu lafzu jalalah sebagai mubtada indahu inda dorof alha sebagai mudhof ilaih, husnul ma'ab husnu sebagai khobarnya, al ma'abi sebagai mudhof ilaih. Tafsir yang satu ya. Husina linnasi hubus sawati minan nisa'i wal banina wal amwalir kathiroti minadhahabi wal fiwoti wal khairil hasani wal an'ami minal wal khairil hisani. Oh hisani ya. Wal khairil hisani wal an'ami minal ibili wal bakori wal gonami wal ardil muttakhidatir lil wal ardil muttakhadati umut ya sudah ada ya wal ardil mutta wal ardil muttakhadati lil gorosi wal wazzaroati wazzaroati dalika yahroti yahrotai yahrot yahroti zalika zahratul hayatid dunya rafa'ati dalika jahratul hayatid dunya wazinatuha alfaniyatu wazinatuha alfaniyatu wallahu indahu husnul marji'i wasawabi wahuwal jannah. Dan dijadikan indah untuk manusia kesenangan pada keinginan terhadap wanita, anak-anak, harta yang banyak berupa emas dan perak dan kuda yang indah dan ternak berupa unta, sapi, kambing dan bumi yang diambil untuk ditanam diambil untuk ditanam maksudnya wazzaroati tanaman dalika itu adalah adalah bunga kehidupan dunia. Oh bunga, oh ini ajarin. Ini bunga kehidupan dunia dan perhiasannya yang dan perhiasan fana. yang apa tuh? Yang fana. Oh iya fana ya. Dan perhiasan yang fana dan di sisi Allah ada tempat kembali yang bagus, yang indah dan pahala. Dan itu adalah surga. Naam. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baiklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan atau kesenangan terhadap wanita, anak-anak, perhiasan yang banyak berupa emas, perak, kuda yang indah dan binatang ternak dan juga sawah ladang. Itu merupakan perhiasan kehidupan dunia dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang baik. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwasanya fitrah manusia menyukai keindahan, menyukai hal-hal seperti wanita, kemudian anak-anak, kemudian perhiasan seperti emas dan perak, juga kuda yang indah sih maksudnya adalah kendaraan ya. Kalau zaman sekarang ini adalah kendaraan, kemudian kecintaan terhadap binatang ternak dan juga sawah ladang. Ini semua merupakan perhiasan kehidupan dunia ya, yang wajar apabila manusia menyukainya. Karena ini merupakan fitrah manusia. Ya. Ini merupakan fitrah manusia. Akan tetapi ya, di penghujung ayat Allah mengingatkan, Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah itu di sisinya terdapat tempat kembali yang baik. Artinya semua kesenangan dunia yang ada di dunia ini itu bersifat fana, ya. Bersifat fana artinya tidak kekal, hanya sementara saja. Sementara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Menurutkan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang ada di surga itu jauh lebih baik daripada kenikmatan sesaat yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, jangan sampai hanya karena kesenangan dunia yang sementara ini kita melupakan akhirat kita, padahal itulah yang kekal abadi, ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Dahelis. Kamsat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, apakah akan aku beritahu pada kalian dengan yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya dan mereka mempunyai pasang-pasang yang disucikan dan mendapat ridho dari Allah. Dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kul fi'lun amrin. Harfu istifham unabbi'u fi'lun mudari'un kum mafulun bihi. Fa'ilnya domir mustatir ana. Bi khairin jar majrur min zalikum jar majrur. Lillazina Ibu udah bilang kumnya maful bi belum, Bu? Belum, ya? Yang mana, Ustaz? Yang kum zalika belum? Iya. Hukum yang pertama udah tadi, ya. Ustaz. Unabi hukum. Mulbi. Oh ya, taip. Lillazina jar majrur ittaqau fi'il madi alwaw dulu. Lillazina itu kan jar majrur sebagai khabar muqaddam, ya. Oh. Lillazina jar majrur sebagai khabar muqaddam. Ittaqau fi'lun madin alwaw sebagai fa'il inda rabbihim inda zorof, Ustaz, ya? Iya, zorof. Zorof rabbi mudafun ilaihi rabbihim mudafun ilaihi jannatun ini mubtada'nya, Ustaz, ya? Iya, mubtada' makhor. Apa? Iya, mubtada muakhir yang tadi. Mubtada muakhir dari lilazina khobar tadi. Tajri fi'lun mudari'un min tahti jar majrur alha mudofun ilaihi tadi, ya. Al anharu sebagai fa'il. Kholidina apa, Ustaz, ya? Hal, kan ini keadaan dia. Mereka dalam keadaan kekal di dalamnya. Kholidinnya sebagai hal. Fiha jar majrur wa harfu atfin azwajun maktuf ke mana tadi? Ke jannatun, ya, Ustaz, ya? Iya, nah. Mutoharatun na'at wa harfu atfin ridwanun maktuf ke azwa tadi minallahi jar majrur ridwanun maktuf ke jannatun minallahi jar majrur wa harfu atfin Allahu lafuzzalala sebagai mubtada, basirum khobar, bil ibadi jar majrur. Qul ayyuhar rasulu. A'a khobar. A'a khobar. A'ukhbirukum. Akhbaro yukhbiru ya. A'ukhbirukum. A'ukhbirukum bi khairim mimma zuyina linnasi fi hazihil hayatid dunya. Liman raqaballaha wa khafa aqibahu jannah. Wa khafa iqabahu jannatin tajri. Jannatun. Ini kan mubtada ini. Iya kan. Liman, bagi orang yang merasa diawasi Allah dan takut kepada azabnya, ada surga. Ini kan berarti mubtada makhbar jannat. Jannatun tajri min tahti qusuriha. Qusuriha wa asjaruha. Ini maktub ke kusuri. Wa asjariha al-anharu. Wa asjariha al-anharu. Khalidina fiha walahum fiha azwajun mutahharatun minal haidi wan nifasi wasu'il khuluqi ya Ustaz ya. Ya khuluqi. Wasu'il khuluqi. Walahum a'zamu min zalika waridwana minallahi. Wallahu ridwanun, enggak ada o-nya. Ridwanun minallahi. Waridwanun minallahi. Wallahu muttali'un ala sarairi khalqihi. Muttali'un. Ingat kalau enggak ada apa-apanya ditanwin. Ya kalau jadi mudhaf itu. Wallahu muttali'un ala sarairin. Sarairi khalqihi mudhaf ni mudhaf mudhaf tanwin. Sarairi khalqihi. Alima bi akhwalihi. Alimun bi ikhwalihim wa sayujadi bi akhwalihim. Akhwal itu jamaknya hal. Bi akhwalihim wa sayujazihim ala zalika. Katakanlah wahai Rasul, apakah aku kabarkan dengan kebaikan dari apa yang dipandang indah bagi manusia dari kehidupan dunia, bagi orang yang takut dan berharap dan merasa, bagi orang yang merasa diawasi Allah, bagi orang yang merasa diawasi Allah dan takut akan balasannya, ada surga yang mengalir di bawahnya. Ada surga mengalir di bawah istana dan pohon-pohon. Ada surga yang di bawahnya mengalir sungai. Kan, sorry. Ada surga. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawah surga. Yang di bawah istana dan pohon-pohonnya mengalir sungai, gitu aja. Ada surga yang di bawahnya ada istana dan pohon. Kok begitu sih? Ada surga. Yang mengalir dari bawah istana dan pohon-pohonnya sungai-sungai gitu. Ada surga yang mengalir dari bawah istana dan pohon-pohonnya ada sungai. Astagfirullahaladzim. Mereka kekal di dalamnya. Dan bagi mereka ada pasangan yang disucikan dari haid dan nifas dan dari akhlak yang buruk. Dan bagi mereka ada keutamaan dari yang demikian itu, yaitu keridhaan dari Allah. Dan Allah mengenal akan rahasia-rahasia makhluknya. Mutali itu menampakkan. Menampakkan. Dan Allah menampakkan rahasia-rahasia dari makhluknya dan mengetahui keadaan mereka. Dan mereka akan dibalas dengan yang demikian itu. Baik. Barakallahu fiik. Jazakillah khaira. Wa iyyaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنبئكم بخير من ذلكم لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Katakanlah, apakah engkau aku ingin beritahukan dengan yang lebih baik daripada itu? Dengan yang lebih baik daripada wanita, anak-anak, perhiasan emas, perak, binatang ternak, kendaraan yang indah, dan sawah ladang. Apa yang lebih baik daripada itu? لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ. Bagi orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka ada surga. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah. Dan pasangan-pasangan yang disucikan. Wa ridwanum minallah. Dan mereka mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah maha melihat para hambanya. Ini merupakan ya pengingat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya kecintaan kita terhadap perhiasan dunia seperti wanita ya atau pasangan hidup, kemudian anak-anak, kemudian perhiasan emas, perak, kendaraan yang bagus, binatang ternak dan sawah ladang, jangan sampai itu semua melupakan kita dari kenikmatan yang jauh lebih baik daripada kenikmatan tersebut. Apa itu? Yaitu kenikmatan di akhirat. Ya. Kenapa kenikmatan di akhirat lebih baik? Ya karena kenikmatan dunia itu hanyalah kenikmatan sesaat. Sementara kenikmatan di akhirat merupakan kenikmatan yang abadi. Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa, ada surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jadi penghuni surga itu kekal di dalam surga selama-lamanya. Tidak seperti kehidupan dunia. Ya, di dunia seseorang ya hidup ya rata-rata 60 tahun ya. Sedikit yang sampai 70, 80 apalagi 90 dan 100 tahun, sedikit. Sementara kehidupan di akhirat ya khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kemudian kenikmatan lain yang juga ada di surga adalah wa azwajum mutahharah. Ya, istri-istri yang disucikan. Pasangan-pasangan disucikan. Ya, secantik-cantiknya wanita di dunia, mereka masih mengalami namanya haid dan nifas. Sementara bidadari surga tidak mengeluarkan kotoran, baik kotoran fisik maupun kotoran non-fisik. Jadi mereka disucikan dari haid, dari nifas, dari keringat, dari air seni, dan juga dari kotoran batin, ya berupa akhlak yang buruk. Ya. Terkadang di dunia ada wanita, ada istri yang cantik, namun akhlaknya buruk kepada suaminya. Atau ada yang baik, namun parasnya kurang cantik. Tapi di surga, ya bidadarinya itu disucikan. Ya, menyenangkan hati suaminya. Kemudian kenikmatan lain yang akan diperoleh oleh penduduk surga adalah ridwan minallah. Dan inilah sebaik-baik kenikmatan di surga, yaitu keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat apa yang dilakukan oleh para hambanya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan abadi yang ada di surga, maka ingatlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita, dan posisi kita di akhirat sangat ditentukan dengan bagaimana kita menanam benih kebaikan di dunia ini. Oleh karena itu marilah kita isi kehidupan di dunia kita ini dengan bekal kebaikan yang banyak, agar Allah menempatkan kita di surganya yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita lanjutkan. Ibu Hayati ya. Silakan Ibu Hayati. Naam, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang bertakwa berkata, Tuhan kami, sungguh kami beriman, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Alladzina isim mausul yaquluna fi'il mudhari. Isim mausul itu bukan i'rabnya. I'rabnya apa? Oh, i'rabnya apa ya, Ustaz? Ini badal ya. Ini badal dari ayat yang sebelumnya. Kan sebelumnya di ada kan aladinanya. Nah. Oh, ini badal. Terus, ya. Yaquluna. Yaquluna fi mudhari, fa'ilnya waw. Rabbana munada innana inna harfu taukid. Nah, isim inna. Amanna khobar inna faqfir lana fa fa istinafiyah ighfir fi'il amr atau fi'il doa lana jar wa majrur ya yeah, fi'il doa ya yeah, fi'il doa lana jar wa majrur dzunubana maf'ul bi na mudhaf ilaih wa qina wa harfu atfin apa wa qina fi'il itu fi'il amr bu fi'il amr ya wa qa yaqi fi'il amr cuma satu huruf qi gitu oh ya fi'il doa fi'il doa na maf'ulun bi adaba maf'ulun bi tsani annar mudhafun ilaih. Nah. Tafsirnya? Haula'il ibadu al muttaqun muttaquna yaquluna innana amanna bika wattaba'na rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Famhu annama iqtarafnahu min dunubin. Dunubi wa najjina min adabin nar. Terus mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa mengatakan, sungguhnya kami telah beriman kepadamu dan mengikuti Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hapuslah dari kami dosa-dosa yang telah kami perbuat dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafik barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang bertakwa itu mengatakan, Rabbana, Rabb kami, sesungguhnya kami beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan jauhi kami dari azab neraka. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya di antara sifat orang yang bertakwa, mereka sering beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa mereka. Karena mereka menyadari bahwasanya manusia merupakan tempatnya salah dan dosa, sehingga kita wajib mengisi hari-hari kita dengan beristighfar. Kalau orang yang dijamin masuk surga, kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dalam sehari beristighfar ya, tidak kurang dari 100 kali, apalagi kita yang tidak punya jaminan apa-apa, maka kita lebih berhak, lebih wajib lagi untuk mengisi hari-hari kita dengan istighfar. Oleh karena itu, ya, kalau kita habis sholat subuh dan juga sholat asar, jangan pernah melupakan untuk membaca zikir pagi dan zikir petang. Karena memang dalam rangkaian zikir pagi dan petang, banyak sekali doa-doa istighfar, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari ya kecelakaan, dari mara bahaya, itu semua ada dalam doa zikir pagi dan petang. Oleh karena itu jangan lupakan untuk ya membaca zikir pagi dan petang setiap harinya. Dan inilah ya sifat yang dimiliki oleh seorang muslim ya. Mereka senantiasa meminta ampunan atas dosa-dosa mereka dan mereka minta dijauhkan dari azab neraka. Jadi kita harus menghadirkan perasaan raja dan khauf dalam satu waktu. Kita optimis, kita berharap agar Allah memasukkan kita ke surganya, namun di saat sama kita harus takut kalau-kalau amalan kita tidak diterima, kalau-kalau Allah malah memasukkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dua sifat ini, raja, rasa harap, khauf, rasa cemas, maka itu akan membuat kita sadar bahwasannya ya kita harus berada di jalan yang lurus ya agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya Ummu Farhan ya. Silakan Ummu Farhan. Atau Ibu Reni ya, silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Dan orang-orang yang sabar, dan orang yang benar, dan orang yang taat, dan orang-orang yang berinfak, dan orang-orang yang beristighfar di waktu suhur, waktu sahur. Ini belum selesai ayatnya, Bu. Lanjutin aja. Oh, ini langsung ayat yang berikutnya. Iya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dan Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Dia, dan malaikat dan orang-orang yang berilmu bersaksi juga dengan adil. Tidak ada ilah selain Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. As-sabirina ini ma'tuf ya Ustaz ya ke yang alladzina tadi. Al-wawu harfu atfin, al-sadiqina ma'tuf, al-wawu harfu atfin, al-qanitina ma'tuf, al-wawu harfu atfin, al-munfiqina ma'tuf, al-wawu harfu atfin, al-mustaghfirina ma'tuf juga, bil-ashari jar majrur. Syahida fi'il madhi, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, anna harfu taukid wa nasbin, al-ha'u isim anna, la nafiyatu li jinsi, ilaha isim la, illa istisna, huwa khobarnya la ya. Al-wa'u itu sebagai apa? Khobar. Ya. Al-wawu harfu atfin, al-malaikatu mubtada. Al-wawu harfu atfin, al-malaikatu mubtada, khabarnya mana? Kok iman itu bukan ya Ustaz? Enggak, Faiman mah maful bi, Mas. Masuf kan dia ya. Iya, maksud. Malah itu matuf, matuf ke Allah. Oh, iya. Jadi yang tadi yang syahida itu ya, Ustadz ya? Iya. Ya, al-malaikatu ma'tuf ke Allah, al-wawu harfu atfin, ulu ma'tuf juga ke Allah, al-ilmi mudhaf ilaihi, qa'iman, berarti di sini hal. Bil-qisti jar majrur. La, lanafiyatu li jinsi, ilaha, isim la, illa, istisna, huwa badal, al-azizu. Nah, kalau kayak gini, huwanya mubtada. Karena kan ini jumlah. Oh gitu. Iya. Huwa mubtada al azizu khobar al hakimu khobar. Humul ladzina tasafu bis sabri 'ala ta'ati wa 'anil ma'asi wa 'ala ma yusibuhum min aqdarillahil mu'allamati. Mu'limati. Wabisidqi fil aqwali wal af'ali wabitta'ati tammati wabil infaqi sirran wa alaniyatan wabil istighfari fi akhiril laili li'annahu madhinnatul qabuli wa ijabatud du'ai. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan sabar atas ketaatan dan juga sabar atas menjauhi maksiat dan atas apa yang menimpa mereka dari takdir-takdir Allah yang tidak baik gitu ya Ustaz ya. Dan yang disifati dengan membenarkan dengan ucapan dan perbuatan dan dengan ketaatan yang sempurna dan dengan infak secara sembunyi-sembunyi terang-terangan wala niatan dan dengan istighfarnya di akhir malam karena waktu tersebut adalah waktu yang diterima dan dijawabnya doa. Syahidallahu annahul mutafarridu bil ilahiyati wa qarana syahadatahu bi syahadatil malaikati wa ahlil ilmi ala ajalli masyhudin alaihi wa huwa tauhiduhu ta'ala wa qiyamuhu bil adli la ilaha illa huwal azizul ladzi la yamtani'u 'alaihi syai'un aradahu al hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Allah bersaksi bahwasanya dia sendiri dia esa dalam ilahiyahnya, dia pemilik tunggal ilahiyah dan menyandingkan kesaksiannya dengan kesaksian malaikat dan ahli ilmu atas objek kesaksian yang paling benar. Yang paling benar. Ajalnya. Dan itu adalah tauhid Allah dan penegakannya dengan adil. Tiada Tuhan yang hak kecuali Dia yang Maha Perkasa yang tidak ada sesuatu yang bisa menolak kehendaknya dan maha bijaksana dalam ucapan dan dalam perkataan dan perbuatan. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu, jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ayat ini masih berkaitan dengan sifat orang yang bertakwa ya. Sifat orang yang bertakwa yang Allah janjikan baginya surga. Yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka mendapatkan ya, bidadari-bidadari yang disucikan. Dan juga mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan predikat orang bertakwa. Agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Nah, ini yang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa. Yang pertama adalah as-sabirin. Itu orang yang bersabar. Baik bersabar ketika melakukan ketaatan maupun bersabar dalam menahan dirinya ya untuk tidak melakukan maksiat. Ya. Karena melakukan ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan itu butuh kesabaran. Betapa banyak kita saksikan ya orang yang mengaku muslim ya, yang mereka itu tidak sabar dalam melakukan ketaatan. Akhirnya apa? Akhirnya kalau sholat maunya buru-buru, ya. Kalau sholat maunya buru-buru, karena mereka nggak sabar. Dan banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak sabar dalam menjauhi maksiat, ya. Misalnya anak muda yang akhirnya berzina, padahal kalau dia mau sabar sedikit, ya, dia bisa dia menikah, dan itu adalah jalan yang halal, yang telah Allah halalkan kepadanya. Jadi kesabaran itu kita butuhkan baik saat melakukan ketaatan maupun ketika meninggalkan kemaksiatan. Kita harus bersabar bahwasanya larangan-larangan yang Allah berikan di dunia ini hanyalah sebentar dibandingkan kehidupan abadi yang ada di akhirat. Kita harus menghibur diri kita bahwasanya kita menahan diri kita dari perzinahan, dari minuman keras, dari riba, dari harta haram. Semuanya itu kita lakukan ya dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar sedikit di dunia karena dunia ini hanyalah sementara, insyaallah akhir yang baik itu adalah di surga ya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat selanjutnya yang wajib dimiliki oleh orang yang bertakwa yaitu adalah was-shadiqin, yaitu orang-orang yang benar. Orang yang benar ucapannya dan perbuatannya. Orang yang jujur perkataannya dan perbuatannya. Tidak berbeda antara ucapan dengan perbuatan. Itulah sifat orang yang bertakwa. Wal-qanitin, dan orang-orang yang taat, tunduk setunduk-tunduknya pada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mufiqin, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yang mereka ini adalah sifat orang bertakwa. Wal mustaghfirin bil ashab, dan orang-orang yang memohon istighfar di waktu sahur, ya. Orang-orang yang memohon istighfar di waktu sahur ini adalah sifat orang yang bertakwa, ya. Nah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan dia. Begitu pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah melainkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bil qist. Mereka menegakkan ya uluhiyah Allah, mereka menegakkan tauhid dengan adil. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Perkasa, yang tak ada seorang pun yang bisa mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, yang bijaksana di dalam perkataannya dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, mungkin sampai sini ya. Silakan kalau ada yang bertanya, kalau ada pertanyaan kita baca dulu. Nah, Ibu Dayalis bertanya, hidup di dunia sekitar 60 tahun, harus siap-siap kembali. Bolehkah meminta umur panjang dan bisakah? Mengingat umur telah ditentukan saat ruh ditiupkan. Bagaimana dengan orang-orang yang berumur panjang? Adakah keistimewaan baginya? Yang dianjurkan bagi kita, ketika kita meminta umur yang panjang, kalau hanya meminta umur yang panjang, ini bukan doa yang baik. Ya. Ini bukan doa yang baik. Kita diperbolehkan meminta umur yang panjang, kalau disandingkan dengan ya kebaikan, ya. Jadi yang harus kita minta, ya Allah, berilah aku umur yang panjang sebagaimana Engkau panjangkan kebaikan di dalamnya. Jadi jangan cuma minta umur panjang aja, ya. Jangan hanya minta umur panjang aja, tapi minta juga kebaikan yang ada di dalamnya. Karena apa artinya umur yang panjang kalau ternyata di akhir kehidupan ya malah menyimpang. Ya, betapa banyak orang yang ya di masa tuanya bukan mengisi hari-harinya dengan ketaatan, malah mengisi hari-harinya dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, kalau kita mau minta doa dipanjangkan umur, maka itu harus disandingkan, digandengkan dengan harapan agar umur yang panjang itu diisi dengan ketaatan. Ya, makanya yang sebaiknya kita minta adalah keberkahan di dalam umur kita. Ya, yang sebaiknya kita minta adalah keberkahan dalam umur kita. Jadi mau diberi umur yang pendek ataupun umur yang panjang, kita minta agar hidup kita diberkahi, dan ketika ajal menyapa kita, kita menghadapinya dengan husnul khatimah. Itulah cita-cita kita semua. Jadi tidak masalah bagi kita kaum muslimin, ya Allah misalnya mau mencabut nyawa kita, baik di saat umur kita muda ataupun tua, tapi yang terpenting, ya umur yang Allah berikan kepada kita, diberkahi. Kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ajal datang, tertutup dengan husnul khatimah. Ya. Baik, bagaimana dengan orang yang berumur panjang atau kesemuan baginya? Ya tentu ya, kalau orang diberikan umur yang lebih panjang daripada yang lain, maka dia punya kesempatan beribadah lebih banyak daripada yang selainnya. Namun di dalam Islam, sebagaimana kita ketahui bahwasannya, amalan seseorang itu tidak dinilai dari banyaknya. Tidak dinilai dari banyaknya, tapi dari keikhlasannya. Meskipun ya, logikanya kalau misalnya dua orang sama-sama ikhlas, yang satu umurnya lebih pendek, yang satu umurnya lebih panjang, kalau sama-sama ikhlas, ya maka jelas yang umurnya lebih panjang, ini lebih baik, karena dia beramal lebih banyak. Tapi belum tentu orang yang umurnya panjang lebih baik daripada orang umurnya pendek, karena ini sangat tergantung pada bagaimana dia mengisi hari-harinya. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita minta doa terkait masalah umur, mintalah agar kita diberikan keberkahan dalam usia kita, dalam kehidupan kita. Karena itu lebih kita butuhkan daripada berumur panjang, tapi malah futur, ya. Malah di hari-hari akhir kita, kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekali lagi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi umur kita, agar kita bisa mengisi hari-hari kita dengan ketaatan, dan menutup akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Ya, na'am, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.